Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan sedikit mengulas dengan ringkas salah satu bab dari abwab ad-din, salah satu bab dari bab-bab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini perkara yang sangat kita butuhkan, pembahasan tentang ahkamu al-janaiz, pembahasan tentang hukum-hukum jenazah. Pembahasan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara contoh dan bukti kesempurnaan agama Islam, karena agama yang mulia ini di antara keindahannya adalah kesempurnaan yang ada di dalamnya. Semua yang kita butuhkan telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, hal-hal yang terkait dengan ketika seorang mati, diatur dengan sempurna dalam agama yang mulia ini. Dan demi Allah, tidak ada yang seperti syariat Islam yang Allah Jalla wa'ala tutup dengan syariat ini, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada sedikit pun dari permasalahan yang kita butuhkan kecuali Islam telah menjelaskan. Terkait dengan pembahasan ahkamul janaiz, hukum-hukum jenazah, maka para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih, biasanya disebutkan dalam kitab sholat, biasanya disebutkan dalam kitab sholat. Kenapa demikian? Karena di antara hukum-hukum yang dipelajari di dalam permasalahan jenazah adalah sholat jenazah. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan pembahasan ahkamul janaiz, biasanya seringnya kita dapatkan dalam kitab sholat. Ya. Dan karena syarat-syarat sholat itu juga ada di dalam sholat jenazah, walaupun tidak secara keseluruhannya, ya, seperti harusnya apa namanya berwudu suci, ya, tayyib, ila akhirnya. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, berbicara tentang ahkamul janais, hukum-hukum jenazah, maka kalau kita kelompokkan permasalahan-permasalahan yang ada, ya, kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pembahasan tentang perkara-perkara yang disyariatkan, diajarkan menjelang kematian seseorang. Walaupun belum mati, tapi sudah masuk dalam pembahasan ahkamul janais. Hal-hal yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, terkait dengan perkara-perkara sebelum kematian seseorang. Kemudian yang kedua adalah masail, masalah-masalah yang diterangkan dalam syariat Islam ketika seorang meninggal. Saat orang itu meninggal, ya, pengurusan jenazah dan seterusnya, sampai dimakamkan. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang, ya, diajarkan oleh syariat Islam setelah seorang itu dimakamkan. Seperti pembahasan, adakah amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi mayit sesudah kematiannya, sesudah dimakamkan. Ya. Ini semuanya, ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah ahkamul janais. Dan waktu yang terbatas ini tentunya, ya, tidak bisa kita membahas secara keseluruhan dengan menyebutkan dalil-dalilnya, masalah-masalah yang ada di dalamnya. Namun setidaknya kita pulang lagi ke rumah biidnillahi azza wa jal, dalam keadaan kita memiliki gambaran betapa indahnya syariat Islam ini, betapa sempurnanya syariat Rasul alaihi salatu wassalam dalam segala bab, termasuk di dalam pengurusan alat jenazah. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita mulai, ya, dengan menyebutkan beberapa contoh masalah yang diterangkan oleh syariat ini, ya, terkait dengan masalah-masalah sebelum, ya, meninggalnya seseorang. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah tentang hukum, ya, minta kematian, hukum minta mati karena musibah yang dia derita. Orang menimpa dia sakit yang parah atau musibah yang demikian berat sampai dia putus asa, terkadang sebagian orang. Nah, kalau tidak terbimbing, bisa mengantarkan pada kejelekan. Sebagian manusia waliyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, ada yang menjatuhkan dirinya kepada dosa besar, qatala nafsa, membunuh dirinya, menggantung diri, minum racun, dan akhirnya, ya, kalimat-kalimat yang menunjukkan dia putus asa dalam kehidupan dunia ini. Sampai akhirnya dibisiki syaitan, waswas syaitan, dan terjatuh kepada yang Allah haramkan, waliyadzubillah. Sesungguhnya Islam telah mengajarkan ketika seorang mendapatkan musibah, sakit yang parah atau yang semisalnya, hendaknya dia senantiasa berhusnuzan kepada Allah Jalla wa'ala, berprasangka baik. Bahkan Nabi memerintahkan kita untuk tidak mati kecuali dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah, berprasangka baik. Berprasangka baik Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Berprasangka baik Allah Jalla wa'ala akan memudahkan perjalanan saya nanti di alam barzah. Berprasangka baik kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat saya. Iya. Betapa indahnya bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, mengajari umatnya untuk berprasangka baik kepada Allah. Dan kalau seandainya dia mendapatkan sakit yang parah, dan dia merasa memang ingin minta kematian kepada Allah, Nabi mengajari doa. Sebagaimana disebutnya dalam hadis, seandainya memang engkau akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian, maka mintalah kepada Allah, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li. Ya Allah, panjangkan umur saya. Jangan matikan saya ya Allah, seandainya kehidupan itu lebih baik bagi saya. Dan wafatkan saya ya Allah jika ternyata kematian itu memang lebih baik bagi saya. Jadi tidak kemudian, ya Allah matikan saya saja, hidup saya susah sekali, kenapa engkau menimpakan kepada kami musibah yang seperti ini? Ini namanya orang yang putus asa dan bersu'udzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidup seorang muslim sangat berharga. Bisa jadi doa dosanya banyak, kemudian diberi oleh Allah tambahan umur yang dia tidak dimatikan dengan sebab sakit itu, ditambah, ini panjang umurnya. Barangkali dia akan mendapatkan ampunan, ada kesempatan untuk beristighfar. Sehingga kalau dia mau minta kepada Allah kematian, doa seperti ini, ya Allah, seandainya hidup itu lebih baik bagi saya, maka hidupkan saya. Dan seandainya kematian itu lebih baik bagi saya, maka matikanlah saya. Ini di antara masalah yang diterangkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara masalah yang lain adalah iyadatul maryum, menjenguk orang yang sakit. Ya, memang tidak setiap orang mati diawali dengan sakit. Subhanallah. Saudara-saudara kita di Lombok dan di Sulawesi, Allah Jalla wa'ala takdirkan kematian. Dari sebab yang mungkin seorang tidak menyangka akan mati di hari itu, di saat itu. Memang itulah ya, kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Di bumi mana dia akan mati. Dan yang paling penting adalah bagaimana seorang mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang menimpa saudara-saudara kita. Di antara ibrah tentunya, yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian bagi kita semuanya ini untuk mendoakan mereka, membantu mereka, membantu dengan doa, membantu dengan apa yang kita mampu, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang muslim dengan muslim yang lain saudaranya, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain juga merasa sakit. Bahkan dia tidak bisa tidur malam karena demam, karena merasa sakit yang diderita oleh salah satu anggota tubuhnya. Juga faedah yang lain, hikmah di balik musibah adalah agar manusia rujuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala, baik yang merasakan musibah atau yang menyaksikan musibah itu. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat, di laut. "Bima kasabat aydin nas," sebabnya adalah perbuatan dosa manusia, perbuatan kita. "Liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu," agar Allah menimpakan kepada manusia sebagian akibat dari apa yang mereka perbuat. Namun ada hikmah yang besar di balik itu semuanya, "La'allahum yarji'un," semoga mereka kembali. Yang tadinya terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada cahaya tauhid, beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, meninggalkan syirik. Yang tadinya terjatuh kepada al-ma'asi, kemaksiatan, kembali kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. yang tadinya terjatuh kepada al-bid'ah wal muhdatsatil umur, kembali kepada sunnah. Dan di antara hikmah yang lain, agar kita mengerti bahwasanya Allah Jalla wa Ala ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian semua yang tahu bahwasanya Allah Jalla wa Ala ala kulli syai'in qadir. Ilmu manusia, kekuatan manusia, perencanaan manusia di hadapan kehendak Allah Jalla wa Ala tidak kuasa. Allah Jalla wa Ala dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kembali kepada pembahasan Rasulullah Muslimin rahimahumullah. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Memang tidak mesti orang mati itu didahului dengan ada sakit, tidak mesti. Terkadang tiba-tiba seorang mati, pagi sehat, sore sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bencana yang menimpa juga demikian. Tetapi seringkali ya, orang itu diawali dengan apa? Sakit. Nah, syariat Islam mengajarkan kepada kita semuanya iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Di situ ada hikmah yang sangat besar bagi yang dijenguk dan bagi yang menjenguk. Bagi yang menjenguk, dia bisa berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang dijenguk. Seperti diantaranya, mendoakan agar Allah memberikan kesembuhan. Karena belum tentu sakit itu mendatangkan kematian, dari sebab kematian. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan ketika seorang menjenguk saudaranya yang sakit, ada doa di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit kemudian berdoa dengan kalimat berikut ini, As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyashfiyaka, dibaca 7 kali, maka orang ini akan sembuh biiznillahi azza wa jalla. Kecuali jika sakit itu memang sakit yang mengantarkan dia kepada ajal, selama belum datang ajal akan disembuhkan oleh Allah. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah zat yang maha agung, Rabbal arsil azim, Rabb yang menguasai ars yang agung, ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Ini disyariatkan untuk dibaca ketika kita menjenguk orang yang sakit, dibaca di sisinya 7 kali. Faedah yang lain dengan kita menjenguk dia, saudara kita, bisa mengingatkan untuk dia bertobat kepada Allah, menghibur dia. Bahkan mungkin kita bisa memberikan faedah-faedah yang mengantarkan dia kepada husnul khotimah. Seperti kita menjenguk saudara kita, ternyata dia tidak tahu tentang cara-cara sholat di masa sakit, tidak ngerti ilmunya. Kita bisa memberikan faedah, bapak sudah sholat? Belum. Saya kotor. Kotor bagaimana pak? Ini saya dipasang kateter sehingga terus keluar kencing, saya tidak tahu kapan keluar. Ya, bapak bilang itu butuh ilmu. Orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, sholat walaupun dalam keadaan seperti itu. Ya. Seperti orang yang terkena penyakit geser. Geser yang dia sudah tidak bisa ya mengontrol keluarnya kencing. Selalu keluar kencing itu tidak terkontrol. Atau seorang wanita yang istihadhah, selalu keluar darah, bukan hanya ketika haid, jadi setiap hari keluar, setiap saat keluar, tidak menentu, selalu keluar. Orang yang seperti ini sakit namanya istihadah. Nabi alaihi salatu wasallam dulu, ya, orang yang seperti ini, wanita yang seperti ini, diperintahkan oleh Nabi ketika datang waktu sholat, diperintahkan untuk istinja, dibersihkan kemaluannya, karena darah selalu keluar. Ya. Kemudian setelah itu diberi penghalang agar darah tidak berceceran. Kemudian dia berwudu dan sholat walaupun darah itu terus keluar. Kalau orang yang sehat, keluarnya darah membatalkan agar wudu. Tapi ini orang yang sakit, yang memang selalu keluar. Demikian pula orang yang dipasang kateternya, selalu keluar batal. Kemudian dia meninggalkan sholat karena itu. Atau mungkin dia mengatakan, wah saya tidak bisa sholat dengan berdiri, ya saya tidak sholat. Padahal Nabi mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri, fa illam tastati, kalau tidak bisa sholatlah dengan apa? Duduk, fa illam tastati, kalau tidak bisa sholatlah di atas pembaringan. Ya, yakni dengan kita, ya, menjenguk saudara kita, barangkali kita bisa menjadi sebab kebaikan dia. Kalau di masa-masa kritis seperti itu, kemudian dia meninggalkan sholat, meninggalkan apa namanya ibadah kepada Allah, kasihan ya seperti itu. Dibimbing, diingatkan. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin Syaikh rahmatullah alaih, dia pernah bercerita menjenguk orang yang sakit. Kemudian orang yang sakit ini karena tahu dia menjenguk adalah syekh, maka demikian suka dan gembira. Kemudian mengabarkan kepada syekh, wahai syekh, walaupun saya sakit, tapi setiap hari saya sholat terus, saya jamak dan saya qasar. Padahal dia bertemu sakit. Dia orang situ. Nah, di situ syekh kaget. Kok dikosong? Diterangkan oleh syekh. Tidak boleh dikosong. Karena anda bukan apa? Musafir. Coba lihat faedah. Ketika dijenguk oleh orang yang berilmu, ada doa, ada ilmu yang disampaikan, dihibur. Nabi menjenguk orang yang sakit dan diingatkan untuk husnudzan kepada Allah. Jangan sampai di saat-saat menjelang kematiannya kemudian husnudzan kepada Allah azza wa jalla. Nah, disampaikan keutamaan orang yang sabar, sakit yang dideritanya menjadi sebab kafarah. Bila perlu diingatkan juga tentang wasiat, barangkali ada yang perlu diwasiatkan. Ada hal-hal yang penting yang perlu disampaikan. Ya, di masa sehat pun banyak hal yang mungkin perlu kita wasiatkan. Kita dititipi tanah untuk wakaf. Ya, Pak, ini sertifikat untuk wakaf. Kebetulan keluarganya belum ada yang tahu kalau itu adalah untuk apa? Wakaf. Kemudian dia mati tiba-tiba. Apa yang akan terjadi lagi? Dikira itu tanah siapa? Mayit. Kemudian dibagikan menjadi harta apa? Waris. Padahal itu wakaf. Terus bagaimana nanti bertanggungjawabkan di hadapan Allah azza wa jalla? Yakni iyadatul mariyah, menjenguk orang yang sakit ini memiliki faedah yang sangat besar. Sehingga memang Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengajarkan untuk menjenguk orang yang sakit, ya, dengan perintah beliau, lisan beliau, dan juga dengan perbuatan beliau. Beliau sangat sering menjenguk orang-orang yang sakit. Kemudian di antara masalah yang lain, ya, yang juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan amalan, ya, sebelum kematian seseorang adalah talqin al-muhtadhar. Mentalqin orang yang, ya, sakarat. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Seorang pemuda Yahudi karena yahdumun Nabi alaihi salatu wasallam. Pemuda Yahudi ini biasa membantu Nabi. Kemudian Nabi mendengar pemuda ini sakit keras, maka beliau menjenguknya. Dan Nabi itu menjenguk bukan sekedar menjenguk. Ini bukan muslim. Menjenguk bukan karena ya mahabbah kecintaan agamanya, tidak, tetapi di ajli dakwah, dakwah beliau. Mendatangi pemuda ini, dijenguk, kemudian ditawarkan Islam. Qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pak subhanallah, di akhir-akhir kehidupannya sang pemuda Yahudi ini mengucapkan la ilaha illallah. Betapa bahagianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dari rumah pemuda ini seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah ya menyelamatkan dia dari api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ya, laqimu mautakum la ilaha illallah. Laqimu, talqinlah, yakni bimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya agar saudara kita yang sakit parah dan sakarat ini, akhir dari ucapannya adalah kalimat adalah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah, biarkan. Tapi kalau dia kemudian ngobrol lagi yang lain, mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, ajari lagi la ilaha illallah. Artinya dia mengucapkan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia bicara yang lain, ingatkan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga diharapkan akhir dari ucapannya adalah kalimat tauhid. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Jika seorang meninggal atau akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam apa? Jannah. Dia akan masuk ke dalam jannah. "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa masalah yang terkait dengan ya, perkara-perkara sebelum apa? Kematian. Tapi ketika seorang sudah meninggal, kita masuk pada masalah berikut. Masalah-masalah yang terkait dengan mayit sesudah kematiannya. Ketika seorang itu meninggal dunia, ya, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ketika beliau suatu saat masuk ke rumahnya Abu Salamah, salah seorang sahabat yang bernama Abu Salamah meninggal. Beliau masuk ke rumah Abu Salamah dan didapatkan mata Abu Salamah terbelalak, sudah wafat, matanya terbelalak. Maka Nabi alaihi wasallam aghmadha aynayhi, dia usap dan dia tutup kedua mata siapa? Abu Salamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Innar ruh, sesungguhnya roh itu, "idza qubidha, jika dicabut, tabi'ahu al-basar." Mata itu mengikuti. Allahu Akbar. Roh itu kita yakin ada, tapi kita tidak tahu di mana roh kita ini. Bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya. Nah, kita yakin ada. Jadi tidak mesti sesuatu yang ada itu harus dilihat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, "Mana ada kubur, saya tidak dengar, saya tidak lihat. Mana surga, mana neraka, katanya sudah ada sekarang." Surga neraka sudah ada saat ini. Bukankah Nabi mengatakan ketika bulan Ramadan, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, "futihat abwaabul jannah," dibuka pintu-pintu apa? Surga. Dan dikunci pintu-pintu neraka. Sudah ada surga itu, sudah ada neraka itu. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan belum ada surga, belum ada neraka. Demikian Mu'tazilah. Juga mengatakan enggak ada itu adab kubur, enggak ada nikmat kubur. Mana suara adab kubur? Mana suara nikmat kubur? Tidak setiap yang tidak dilihat itu kemudian tidak ada. Buktinya kamu yakin tidak ada roh? Yakin. Coba mana rohnya? Nyatanya tidak bisa melihat roh itu. Tapi yakin adanya. Apa kamu tidak percaya dengan beritanya Allah? Apakah kamu tidak percaya dengan beritanya Nabi alaihi salatu wassalam? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innar ruh, sesungguhnya roh itu, idza qubidha, jika dicabut, tabi'ahul basar, mata itu mengikuti, sehingga terbelalak mata itu. Ada yang setelah melihat ke atas kemudian kembali lagi ada. Ada yang terbelalak dan tidak kembali. Seperti ketika Abu Salamah ini wafat, Nabi melihat kejadian itu dan Nabi tutup matanya. Segera untuk ditutup apa? Mata. Dan ini termasuk sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hikmahnya agar kelihatan indah wajah seseorang itu, tidak menakutkan. Kalau tidak segera ditutup, mata akan terus terbelalak, sudah kaku, tidak bisa lagi ditutup. Demikian pula para ulama mengatakan disyariatkan pula untuk kita melakukan hal-hal yang merupakan kemaslahatan bagi mayit. Seperti kalau mulut itu terbuka, dikatupkan dua rahang atas dan bawah, dikatupkan. Entah dengan cara diikat dengan kain, sehingga tampak indah, tidak menakutkan orang yang ada memandikan nanti, dan juga tidak masuk ke dalam mulutnya hasyarat, serangga-serangga. Demikian juga para ulama, sebagian mereka ada yang mengatakan dilemas-lemaskan juga namanya persediaannya, dikembalikan pada posisinya yang pas, yang baik. Ini akan memudahkan nantinya ketika proses pemandian adalah jelas. Intinya, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengajari kita untuk menutup mata orang yang meninggal. Dan juga tadi beberapa hal yang disebut oleh para ulama yang semuanya adalah maslahat, kemaslahatan bagi mayit. Mengatupkan dua rahangnya, ya, melemas-lemaskan persendiannya. Kemudian diantaranya juga disunahkan adalah jenazah segera ditutup, ditutup dengan menggunakan kain, ditutup. Sebagaimana dulu Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau wafat, ya, sujia fi saubin habirah, Nabi alaihi salatu wassalam ditutup oleh Aisyah istri beliau dengan kain. Dan disebutkan ketika sahabat Abu Bakar datang karena ketika itu gaduh suasana sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak kuasa mendengar berita itu. Bukannya berkeyakinan Rasul tidak bisa wafat, bukan seperti itu, namun karena beratnya musibah sampai Ali atau Umar bin Khattab berdiri dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad SAW wafat, saya akan tinggal lehernya karena beratnya. Dan beliau belum melihat Rasulullah SAW, baru mendengar berita. Abu Bakar As-Siddiq tidak menyangka hari itu Rasul wafat, tidak ada yang menyangka Rasul wafat ketika itu, karena itulah wafat, kematian. Tidak ada yang menyangka pagi harinya ketika sholat subuh, ya, para sahabat sedang berdiri sholat subuh, dan Abu Bakar mengimami, Rasul sempat membuka tirai rumah beliau. Wajah beliau sangat berseri-seri dan tersenyum beliau. Ternyata itu adalah senyum yang terakhir yang dilihat oleh para sahabat. Sampai para sahabat hampir menghentikan sholat, yakni Abu Bakar hampir mundur untuk mempersilahkan Rasul mengimami, karena tampak kesegaran yang ada pada wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan tetap lanjutkan sholat kalian dengan isyarat beliau masuk ke dalam kamar beliau, ternyata beliau wafat di hari itu, Yaumul Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di waktu duha. Salat yang terakhir beliau lakukan adalah salat subuh, salat fajar. Dan karena Abu Bakar merasa tenang melihat wajah Nabi, Abu Bakar pergi ke kebun dia di daerah Awali, cukup jauh. Begitu mendengar kabar Nabi SAW wafat, Abu Bakar kembali segera masuk ke dalam kamar Aisyah putrinya, yang di kamar Nabi SAW kemudian dibuka kain asyahid Rasul, dalam kanan ditutup dengan apa? Kain. Dibuka wajahnya, kemudian dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, ini juga diperbolehkan ya, seorang yang dia merupakan mahramnya untuk membuka wajah apa namanya jenazah dan menciumnya juga mahramnya, maharim ya, tidak mengapa. Asy-syahid Abu Bakar memastikan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau keluar menenangkan suasana, mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bahwa saya Rasul sallallahu betul-betul telah wafat. Ya. Ikhwatul kiram rahimah rahimahumullah. Kemudian disebutkan kisah selanjutnya yang bisa dibaca dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, disunnahkan ketika seorang wafat ditutup. Jika perlu untuk dipotong bajunya, dilepas, maka dilepas bajunya. Untuk nanti segera dimandikan. Terkadang sebagian orang yang meninggal memiliki penyakit yang kalau dibiarkan baju itu apa? Ya, tetap dipakai, terkadang nanti akan menyusahkan kalau ditunggu beberapa waktu kemudian karena membengkak tubuhnya atau mungkin menempel baju dengan apa namanya dengan luka yang ada pada tubuhnya. Ala kulli hal, ditutup dengan kain, jika perlu untuk segera dilepas bajunya. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan hal-hal yang dilakukan setelah kematian. Nah. Berikutnya yang kedua adalah tajhiz al-mayyit, penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah di sini meliputi ya, tadziluhu, memandikan jenazah. Ini juga masalah penting untuk kita pelajari, memandikan jenazah. Wa takfinuhu, mengkafani jenazah. Kemudian masalah berikutnya adalah as-salat, menyolati jenazah. Dan yang keempat adalah dafn, menguburkan jenazah. Ini semuanya masail, masalah-masalah penting yang perlu kita pelajari. Baik. Memandikan jenazah, kemudian mengkafaninya, kemudian ya, menyolati dan memakamkan. Kita awali dengan masalah yang pertama, mukhtasar, dengan ringkas. Ya, dengan ringkas kita masuk pada pembahasan ya, memandikan jenazah. Ya. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang menunaikan kewajiban ini, gugur dosa atas yang lain. Nah, dan yang diselenggarakan jenazahnya adalah muslim. Muslim. Adapun jika dia bukan muslim, ya, maka tidak diperlakukan seperti ini. Tidak dimandikan, dikafani. Cukup dikubur saja agar tidak mengganggu bau busuknya. Baik. Atau jika dia seorang muslim, maka harus diselenggarakan jenazah, dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan di maqabiril muslimin, di kuburan-kuburan kaum muslim. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau ditemukan jenazah tidak diketahui identitasnya? Ya. Seperti ketika musibah, ketika musibah tenggelam atau reruntuhan, atau tertimpa apa ya, tanah ketika digali ada beberapa jenazah. Karena banyak yang meninggal tak tahu muslim atau non muslim. Ya. Kalau tidak ada tanda-tanda yang jelas menunjukkan dia itu muslim atau non muslim, maka tetap dimandikan, dikafani dan disolati. Ya, karena kalau itu muslim kemudian kita tidak solati, kita dosa. Kalau dia non muslim ya, atau ada yang non muslim, kita ya apa namanya meniatkan mendoakan untuk kaum muslimin. Ya. Wabillahi itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih di negeri kita ini mayoritas muslim, sehingga sangat kuat ya, sangat kuat persangkaan bahwa jenazah ini memang jenazah muslim. Terus kalau yang mati orang gila bagaimana? Ya, sebelum gila dia muslim misalnya, segerakanlah jenazah dia seperti ya, keadaan sebelum dia gila. Dia sebagai seorang apa? Muslim. Mandikan, kafani, salati, dimakamkan di perkuburan kaum muslim. Sekarang kita masuk pada tata cara memandikan jenazah. Nah, siapa yang memandikan jenazah? Ini penting. Yang memandikan jenazah, jika jenazahnya laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Jika yang meninggal wanita, yang memandikan juga harus kaum wanita. Kecuali jika jenazah memiliki hubungan suami istri, suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan adalah suaminya, atau jenazah adalah anak yang belum mumayyiz, bayi misalnya, atau yang belum tamyiz, mencapai umur 7 tahun, ya, boleh yang memandikan lain jenis. Namun seandainya tidak ada hubungan suami istri, walaupun putrinya, walaupun ayahnya, walaupun ibunya, wanita dimandikan oleh kaum wanita, ya, oleh wanita juga. Kemudian laki-laki yang memandikan adalah apa? Laki-laki. Ini perlu kita sebutkan di sini karena di antara ya, kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat kita ada ya, semacam atau pemahaman bahwasanya yang memandikan itu harus perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu lebih lembut hatinya, lebih sayang kepada apa namanya manusia. Akhirnya yang memandikan jenazah laki-laki itu adalah kaum wanita. Maka minal khata', ini termasuk dari penyimpangan atau kesalahan yang harus kita ingat. Laki-laki yang memandikan laki-laki, wanita yang memandikan adalah wanita. Dan yang paling berhak memandikan adalah al-wasi, yang mendapatkan wasiat. Kalau ada yang mendapatkan wasiat, maka dia lebih berhak. Kalau memang ada orang yang mendapatkan wasiat, maka yang mendapatkan wasiat itu lebih berhak. Kalau tidak, maka bapaknya lebih berhak, kakeknya, ya. Kemudian juga apa namanya, atau kalau wanita yang ibunya, neneknya, kemudian putrinya, anaknya, ilahir. Ini terkait dengan siapa yang memandikan. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, terkait dengan ya, hal-hal yang harus dilakukan ketika memandikan. Di antara hal yang harus dilakukan ketika memandikan adalah wajib jenazah itu ditutup auratnya, aurat al-mughallabah, dari pusar sampai lutut ditutup, pakaian semuanya dilepas, dilepas, semuanya dilepas. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dulu dimandikan dalam keadaan pakaian apa? Dipakai, tidak dilepas. Ketika Rasul wafat, para sahabat bimbang, bingung, bagaimana? Apakah kita lepas bajunya Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana kita biasa melepas baju-baju orang yang meninggal. Artinya biasanya baju-baju itu dilepas. Tapi ketika Rasul wafat, jenazahnya Rasul tidak sama dengan jenazah yang lain. Para sahabat mimbar. Tiba-tiba para sahabat semuanya mengantuk sampai dagu-dagu mereka menempel pada dada-dada mereka. Semuanya mengantuk, kemudian terdengar suara untuk Nabi dimandikan dalam keadaan tetap memakai pakaian beliau. Maka mereka pun memandikan Nabi dalam keadaan Nabi masih memakai pakaian, tidak dilepas pakaian beliau. Alaihi salatu wassalam. Ya. Setelah dilepas, ya, ditutup dengan kain. Jangan sampai terbuka auratnya dari pusar sampai apa? Lutut. Bisa ditutup dengan kain yang tebal. Wabillahi taufiq. Kemudian, ya, tempat untuk memandikan juga terjaga. Bukan tempat yang terbuka yang setiap orang bisa melihat. Ini saudara kita yang harus kita jaga auratnya di saat dia meninggal, sebagaimana kita jaga auratnya di saat dia hidup. Sangat menyedihkan ketika ada sebuah kejadian, dan ini terjadi di sebagian masyarakat. Jenazah belum dimandikan, sudah ditaruh di atas meja, tidak ada penutup sama sekali, terbuka, semuanya kelihatan. Semua orang bisa melihat, lalu lalang melihat yang meninggal, laki-laki melihat, perempuan melihat. Ya subhanallah, terjadi yang seperti itu. Menutup aurat wajib, termasuk yang memandikan tidak boleh melihat aurat, termasuk yang memandikan. Kemudian tempat untuk memandikan diupayakan semaksimal mungkin untuk apa namanya, terhalangi dari pandangan-pandangan oleh manusia. Nah, baik. Kalau di rumah sakit, masya Allah, itu tertutup betul. Ruangan yang memang sudah disiapkan untuk memandikan. Kalau sudah selesai di kamar itu baru keluar. Ini di antara faedahnya juga, ya, menutup aurat, menutup aib. Karena di antara adab orang yang memandikan adalah menutup aib, tutup mulut kalau dia melihat aib. Jangan dicerita-ceritakan aib yang dia lihat, dia saksikan yang ada pada mayit. Oh, mayit ini seperti ini, seperti ini, aib-aibnya diceritakan. Tidak boleh yang seperti itu. Nah, kalau tempat terbuka, kemudian orang melihat ada aib, diumbar aib itu, maka sebisa mungkin tempat itu tertutup, ya, terjaga dari pandangan-pandangan apa? Manusia. Bisa difahami insya Allah. Ini terkait dengan wajibnya menutup aurat dan tempat untuk memandikan sebisa mungkin diberi penghalang atau penutup. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana cara memandikan? Baik. Yang memandikan, kalau satu orang cukup, ya satu orang saja. Atau dua orang, atau tiga orang. Satu orang yang memandikan, dua yang membantu. Jangan banyak-banyak, cukup. Baik. Secara ringkas, cara memandikan jenazah, ya, seperti mandi besar. Kalau seorang mandi junub, ya, yang pertama dilakukan adalah membersihkan kubul dan apa? Tubuh istinja. Ya. Maka demikian pula jenazah itu yang pertama kali dilakukan ketika memandikan adalah membersihkan kubul dan tubuh. Bagaimana caranya? Yang memandikan tangan kiri digunakan untuk apa? Istinja. Istinja bukan dengan tangan apa? Tangan. Yang bersinggungan dengan aurat adalah tangan kiri. Itu pun tidak boleh langsung diberi apa namanya, ya, waslah atau yang sebesar kain. Nah, jadi tangan kiri yang telah diberi apa namanya waslah ini untuk istinja, membersihkan kuburnya, kubulnya, sembari disiram air. Apakah dengan gayung atau dengan apa namanya shower atau dengan yang paling mudah bagi ini? Kalau di rumah sakit biasanya ada apa namanya, ada selang-selang itu. Kalau tidak dibantu oleh orang yang membantu, ya, sambil mengguyurkan apa namanya air dari balik apa namanya kain yang digunakan untuk menutup. dibersihkan. Kemudian posisi orang yang meninggal ini didudukkan, setengah duduk dengan cara yang lembut sambil ditekan perutnya. Maksudnya apa? Agar kalau masih ada kotoran-kotoran yang tersisa keluar, keluar. Sambil terus diguyur air sampai kurang lebih bersih, maka kita lanjutkan pada langkah berikutnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah istinja, membersihkan kubur, ya, dubur, kemudian sambil ditekan perutnya dengan lembut, semua dengan kelembutan, tidak dengan kekasar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayyan, mematahkan tulang orang yang sudah mati seperti mematahkan tulang orang yang hidup. Yakni sebagaimana kita muliakan saudara kita yang di masa hidup, kita muliakan saat dia sudah wafat, tutup auratnya dengan kelembutan. Nah, jika sudah selesai, maka berikutnya langkah yang kedua adalah kita mulai, ya, memandikan dengan anggota-anggota wudhu. Jadi diwudhukan jenazah, ya, diwudhukan. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan ibda'na bima yalihiha wa mawadhi'al wudhu minha. Ketika Ummu Atiyah seorang sahabiyah yang biasa memandikan jenazah, memandikan putrinya Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi berpesan kepada Ummu Atiyah dan orang yang membantu Ummu Atiyah memandikan putri Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan mulailah dari yang sebelah kanan, mulailah dari anggota-anggota wudu. Ya, maka ketika memandikan dimulai dengan anggota-anggota wudu, diwudukan. Kain yang tadi digunakan untuk membersihkan kubur dan lumpur dilepas, diganti. Ya, karena itu kotornya, ya, tidak mudah untuk membersihkan yang lain. Dimulai dengan wudu. Wudu tentunya ada kumur, berkumur, tapi ini tidak dikumurkan. Tidak dituangkan air ke dalam apa? Mulutnya. Ya, di antara hikmahnya kalau masuk air nanti, ya, perut akan mengeluarkan, bisa jadi. Maka tidak dimasukkan air ke dalam mulut, tidak diguyurkan dalam mulut, tetapi cukup, ya, kita tangan diberi kain atau apa, ya, dibasahi, kemudian dibersihkan mulutnya, giginya, ya, kemudian hidung juga dimasukkan, dibersihkan hidung, ya. Kemudian wajah, sebagaimana ketika seorang berwudu, wajah dicuci. Kemudian setelah itu apa? Setelah wajah apa? Tangan, ya, tangan. Tangan diguyur dari ujung jari ini sampai siku 3 kali. Sambil disela-selai juga apa namanya, ya, antara jari jemari. Setelah selesai, tangan kanan dari ujung-ujung jari sampai siku 3 kali, maka berpindah kepada tangan kiri. Dari ujung-ujung tangan kiri sampai apa? Siku. Kemudian setelah itu diusap apa? Ya, kepalanya. Kemudian setelah itu dicuci kakinya. Yang kanan 3 kali, yang kiri apa? 3 kali. Wabila itu. Dalam keadaan terus menjaga aurat tertutup, tidak terbuka apa? Aurat. Setelah itu, ya, dilanjutkan dengan mencuci apa namanya? Kepala, rambut, ya. Rambut dicuci. Dicuci rambutnya dengan sampo, dengan sabun, tafadhal. Dulu di zaman Nabi alaihi wasallam, dan ini afdal, kalau ada, ya, siapkan air yang dicampur dengan daun sidr, daun bidara yang sudah ditumbuk, dan sekarang dijual daun bidara sudah dalam bentuk bubuk, dimasukkan ke dalam air, kemudian dikopiok, dikocok sehingga mengeluarkan busa. Nah, busa inilah yang digunakan untuk membersihkan apa? Rambut. Karena di samping dia membersihkan juga melemaskan. Ada memang kekhususan dari daun bidara ini, dibersihkan rambutnya, diguyur rambutnya. Kemudian setelah itu dicuci tubuh bagian kanan, bagian kanan. Ya, dimulai dari atas, dari pundak, depan dada, terus diguyur sampai kaki. Ya. Baik, kemudian setelah itu dimiringkan untuk dicuci bagian belakangnya. Paham? Ya, dimiringkan. Kemudian setelah itu baru yang sebelah kiri diguyur dari atas sampai bawah, dari atas sampai kaki, bersihkan sambil digosok dengan lembut. Jika perlu gunakan sabun, dengan gunakan sabun diguyur. Kemudian dimiringkan untuk di apa namanya cuci sebelah bagian apa namanya belakangnya. Dengan demikian berarti sudah dimandikan sekali. Bisa dibayangkan insyaallah. Jadi posisi dia terlentang menghadap ke atas, diguyur bagian atas itu sampai kaki. Kemudian setelah itu diiringkan. Karena yang dicuci sebelah kanan otomatis miringnya ya bertumpu pada sisi sebelah apa? Kiri. Diiringkan sedikit. Dibantu oleh orang yang memandikan. Dicuci bagian belakang. Juga dari atas, punggung atas sampai kaki. Setelah itu bagian kiri. Bagian kiri depan dimiringkan, bagian kiri apa? Belakang. Ini sudah dicuci sekali. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, bersabda naam, untuk memandikan jenazah itu ya, witir 3 kali. Cucilah dia, yakni putri Rasul 3 kali. Salasan au khamsah, 3 atau 5 atau 7 atau lebih. In ro'aitun nadalik, jika kalian memandang perlu lebih dari itu. Jadi dikembalikan kepada ijtihad orang yang memandikan. Kalau 3 kali sudah bersih, cukup sudah. Tapi kalau ternyata belum bersih, ditambahi lagi 5. Disunahkan ganjil. Kalau 5 juga belum bersih, ditambah lagi ganjil berapa? 7. Dan memang kondisi jenazah berbeda-beda. Ya. Kalau jenazah itu ya masallallahu alaihi wasallam mungkin jatuh ke sawah penuh dengan apa namanya? Tanah. Kemudian sempat diangkat dengan kering. Otomatis untuk membersihkan itu lebih apa? Lebih butuh banyak cucian. Ya. Bahkan seandainya memerlukan air yang hangat juga tidak mengapa. Menggunakan air yang hangat jika memang itu apa namanya perlu diperlukan untuk lebih membersihkan, karena banyak kotoran-kotoran yang susah untuk dibersihkan. Intinya dimandikan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih, ya ganjil, disunahkan ganjil jika memang yang memandikan melihat ada maslahat dan ada keperluan. In ra'aitum nadzalik wabillahi. Jika sudah dimandikan 3 kali, ya, yang terakhir kata Nabi alaihi salatu wasalam, guyuran yang terakhir, ij'alna fil ghaslatil akhirah kafuran. Yang terakhir guyurlah, mandikanlah, siramlah dengan air kafur. Kafur barus yang ditumbuk, ya, kemudian dicampur dengan air. Ini diantara air yang kita siapkan ketika memandikan jenazah. Jadi ada air sidr, air yang dicampur dengan apa? Daun bidara. Ada air suci tadi kita siapkan. Ada air yang mungkin kita sudah siapkan di ember. Air yang sudah dicampur dengan kafur. Dan faedahnya, ya, tentu yang pertama mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, sifat dari kafur barus ini ya, adalah dingin, sifatnya dingin. Dingin dan menjadikan kulit dan daging ini apa? Kokoh, adem. Ya. Sehingga kelihatan segar. Juga sisi yang lain juga sebagai penghalang dari apa namanya? Serangga-serangga yang mungkin akan ya mengganggu jenazah ini. Wabillahi taufiq. Itu yang terakhir, cucian yang terakhir adalah dengan menggunakan apa? Kafur. Baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, dengan demikian selesai kurang lebih secara ringkas tata cara namanya memandikan jenazah. Tata cara memandikan apa? Jenazah. Baik. Dikeringkan bagaimana? Iya, dikeringkan. Ya, mungkin dengan menggunakan kain yang lebar untuk menutupinya. Jadi ditaruh kain di atasnya, kemudian kain yang tadi digunakan untuk menutup apa? Ya, kubur, lubur, aurat ditarik. Sehingga sekarang tertutup dengan kain secara sempurna sambil dikeringkan dan siap untuk dimasukkan ke dalam kain kafan yang sudah disiapkan. Siap untuk mengkafani mada jenazah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang terkait dengan masalah memandikan jenazah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kafan, kain kafan. Terkait dengan kain kafan, maka yang wajib, ya. Nah, yang ini 7 menit lagi saya, atau sudah cukup? Cukup dulu ya. Baik. Pada asal kalau kita bahas tentang kain kafan, ya. Baik, ini semuanya mukhtasar, ringkas. Ya. Semoga beberapa masalah ini bisa diambil faedahnya. Nah, insyaallah pada asal kita lanjutkan sedikit yang terkait dengan masalah apa namanya? Kain kafan. Mudah insyaallah taala apabila itu. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.